Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Bidayatul Abid wa Kifayatuz Zahid karya Syekh Abdurrahman bin Abdullah Al-Ba'li rahimahullahu taala, di mana kita sudah sampai di Kitabus Shalah bagian atau fasal tentang sujudus sahwi, tentang sujud sahwi. Maka langsung saja kita menuju ke perkataan penulis di sini, yusannu sujudus sahwi lil musalli idza ata biqaulin masyru'in fi ghairi mahallihi sahwan. Disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi bagi orang yang sedang salat jika dia mengucapkan perkataan yang disyariatkan dalam salat tetapi ya di tempat recording in progress. Tetapi di tempat yang tidak semestinya, ya, karena lupa. Jadi perkataan penulis di sini, yusannu sujudus sahwi lil musalli, disunnahkan sujud sahwi bagi orang yang sholat. Maka di sini penulis membicarakan tentang hukum sujud sahwi. Dan hukum sujud sahwi akan kita baca nanti bersama-sama insya Allah. Hukumnya ada tiga, ada sujud sahwi yang sunnah, ada sujud sahwi yang mubah, dan yang paling utama ada sujud sahwi yang hukumnya wajib. Jadi ada tiga perincian hukum di sini, hukum sujud sahwi. Sujud sahwi yang hukumnya sunnah, sujud sahwi yang hukumnya mubah, dan sujud sahwi yang hukumnya wajib. Pembahasan yang paling penting adalah sujud sahwi yang hukumnya wajib. Akan tapi di sini penulis mendahulukan pembahasan sujud sahwi yang hukumnya sunnah karena ya jumlahnya sedikit, cuma satu di sini yang disebutkan, ya. Kemudian beliau menyebutkan hukum sujud sahwi yang hukumnya mubah. Mengapa? Karena jumlahnya cuma satu. Baru setelah itu hukum sujud sahwi yang hukumnya wajib baru ya. Perinciannya banyak sekali sehingga kemudian diakhirkan pembahasannya oleh beliau. Ini berbeda dengan kitab-kitab yang lainnya di mana penulis biasanya akan membawakan hukum sujud sahwi yang paling utama, yaitu yang paling penting, yakni wajib. Tapi kemudian dibahas yang sunnah, kemudian dibahas yang mubah, kemudian dibahas yang terperinci yang wajib tadi. Ya, maka ala kulli hal ini ada terjadi perbedaan urutan pembahasan saja, tidak masalah. Tapi di sini yang ingin hendak ana sampaikan adalah ketika kita membaca kata pertama dari bagian ini, subbab ini tentang sujud sahwi. Ketika kita membacanya yusannu sujudus sahwi, disunnahkan sujud sahwi, maka jangan sampai kita terkecoh bahwa sujud sahwi itu hukumnya semuanya sunnah. Baik. Hukum sujud sahwi yang paling banyak perinciannya dan yang paling penting hukumnya wajib. Dan itu insya Allah akan dibahas di dua kalimat setelah ini. Maka kita bahas dulu perkataan atau kalimat pertama beliau. Yusannu sujudus sahwi lil musalli. Yusannu sujudus sahwi lil musalli. Disunnahkan sujud sahwi bagi orang yang sholat. Jika dia melakukan, ya, mengucapkan perkataan yang disyariatkan di dalam sholat. Seperti contohnya apa? Perkataan yang disyariatkan dalam sholat. Baca surat. Laisa kadzalik. Baca surat disunnahkan dalam sholat. Di mana ya kita disyariatkan untuk membaca surat? Surat pendek misalnya. Ketika kita, yakni ketika qiyam, ketika kita berdiri. Maka bagaimana kalau misalnya kita membacanya ketika, yakni kita lupa ya, tiba-tiba baca surat di ketika sujud misalnya. Atau misalnya tasmi', sami Allahu liman hamidah. Kapan kita disyariatkan membaca tasmi', kalimat tasmi'? Ketika bangkit dari ruku. Tapi misalnya ada orang lupa mengucapkannya ketika masih berdiri. Nah, ini sebelum ruku, tiba-tiba dia mengucapkan sami Allah liman hamidah. Ini berarti bukan pada tempatnya. Mengucapkan perkataan yang disyariatkan di dalam sholat, ya, tapi bukan pada tempatnya. Mengapa dia melakukannya? Karena lupa. Ya, karena lupa. Maka disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Tidak wajib, tapi sunnah. Ya. Ini hukum ya, yakni sujud sahwi yang hukumnya sunnah. Mengapa disunnahkan? Karena ini keumuman hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa idza nasiya ahadukum falyasjud sajdatain. Ya, jika seseorang itu lupa, maka hendaknya dia bersujud ya sebanyak dua kali, yakni sujud sahwi. Maka masuk pada keumuman ini sehingga hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah saja. Kemudian ada sujud sahwi yang hukumnya mubah. Beliau berkata, "Wayubahu idza taraka masnunan." Sujud sahwi yang hukumnya mubah itu kalau kita meninggalkan perkara-perkara yang disunnahkan dalam sholat. Dan kita telah membahas ya, di dalam sholat ada perkataan, ada perbuatan. Amalan-amalan sholat itu ada perkataan dan juga ada perbuatan. Tentunya juga ada amalan hati, kekhusyukan, ya, mengikhlaskan amalan sholat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yakni khusyuk tadi sudah ya, kemudian yakni takut, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita sholat dan seterusnya, itu amalan hati. Tapi selain amalan hati ada juga perkataan yang kita ucapkan ketika sholat dan perbuatan yang kita lakukan ketika sholat. Jadi secara zahir amalan sholat itu ada perkataan dan perbuatan, perkataan lisan, perbuatan anggota tubuh. Nah, di antara perkataan dan di antara perbuatan ini, ya, banyak sekali yang kita lakukan ketika sholat, ada yang merupakan rukun, ada yang merupakan syarat, ada yang merupakan wajib, ada yang merupakan sunnah. Ya, ada empat. Ada yang merupakan rukun, ada yang merupakan syarat, ada yang merupakan wajib, dan ada yang merupakan sunnah. Dan para ulama berkata, dan tentunya juga ada yang merupakan makruh, hal yang makruh untuk dilakukan dan hal yang haram untuk dilakukan. Kalau kita lengkapi, maka insya Allah lengkap semua semua hukumnya ya. Jadi ada hal yang menjadi rukun, seperti contohnya takbiratul ihram, berdiri ya, qiyam, kemudian takbiratul ihram, kemudian baca surah al-fatihah, kemudian ruku, kemudian bangkit dari ruku, kemudian tidal, kemudian sujud, bangkit dari sujud, dan seterusnya. Itu telah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Jadi itu adalah rukun. Kemudian ada juga yang wajib ya, seperti bacaan-bacaan, yakni kalau baca surah Al-Fatihah itu rukun. Tapi misalnya membaca Subhana Rabbiyal Azim ketika ruku. Kemudian membaca Sami Allahu liman hamidah ketika bangkit dari ruku. Kemudian membaca Subhana Rabbiyal A'la ketika di sujud. Kemudian membaca Rabbi Ufili ketika duduk di antara dua sujud. Ini adalah bacaan yang wajib. Ya, bacaan yang wajib untuk dilakukan ketika sholat. Ada juga yang sunnah, ada juga yang merupakan syarat. Ini telah dibahas. Tapi kita fokus pada hal-hal yang disunnahkan. Hal-hal yang disunnahkan, yakni di dalam sholat itu ya banyak sekali. Ya, hal-hal yang disunnahkan ketika sholat, banyak sekali. Seperti misalnya mengangkat tangan, ya, mengangkat tangan ketika takbir itu sunnah. Bagaimana kalau misalnya seseorang lupa tidak melakukannya? Hal-hal yang disunnahkan seperti ini, ya, maka kita katakan ya dibolehkan baginya untuk sujud sahwi. Mengapa tidak disunnahkan untuk sujud sahwi? Mengapa hukumnya boleh bukan sunnah? Ya, para ulama menyebutkan karena ya berapa banyak sunnah dari sholat yang kita tinggalkan. Ya, kalau misalnya ini disunnahkan untuk sujud sahwi, maka bisa jadi orang yang yakni sholat, dia akan merasa, oh, ana meninggalkan sunnah, meninggalkan salah satu sunnah sholat, ana disunnahkan untuk sujud sahwi. Ya, maka ini tentunya adalah masyakoh. Berapa banyak ya sholat yang kemudian perkara-perkara sunnahnya banyak tidak dilakukan. Itu tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Ya, akan tapi tentunya amalan pahalanya berkurang. Pahala dari amalan sholat kita berkurang. Ya, maka itu mengapa? Karena banyaknya perkara sunnah yang dilewatkan oleh kebanyakan orang, ya kaum muslimin termasuk kita semua, tentunya kita harus memperbaiki sholat-sholat kita. Maka di sini hukumnya mubah, hukum sujud sahwinya mubah. Baik, kemudian beliau berkata, wa yajibu idza zada ruku'an au sujudan au qiyaman au qu'udan. Wajib sujud sahwi jika seseorang itu menambah ruku', menambah sujud, kemudian menambah berdiri dan menambah duduk. Maka di sini kaidahnya adalah kalau sesuatu yang ditinggalkan secara sengaja itu membuat sholat itu tidak sah. Kalau kita tinggalkan karena lupa, maka wajib untuk sujud sahwi. Itu kaidahnya. Ya, ana ulangi. Kalau kita, yakni kalau kita fokus pada hal-hal dari sholat, baik itu perkataan ataupun perbuatan, yang kalau ditinggalkan secara sengaja membuat sholatnya batal. Kalau kita tinggalkan secara tidak sengaja, lupa, ya, maka kita wajib untuk sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu untuk memperbaiki ya sesuatu yang kita lupa, memperbaiki sholat kita gara-gara kita melupakan sesuatu yang kalau ditinggalkan secara sengaja sholat kita jadi batal. Jadi sujud sahwi itu adalah untuk ya memperbaiki sholat kita karena kealpaan kita, karena kita lupa begitu ya, dalam perkara yang sangat penting yang dalam sholat, yang kalau ditinggalkan secara sengaja itu jadi batal. Nah, ini telah kita bahas sebelumnya. Sesuatu yang ditinggalkan secara sengaja kemudian jadi batal sholatnya, itu ada tiga. Yang pertama rukun, yang kedua wajib, yang ketiga syarat. Rukun sholat, wajib sholat, syarat sah sholat. Tapi syarat sah sholat tidak kita bahas di sini karena dia bukan bagian dari amalan sholat itu sendiri. Itu adalah sesuatu yang berbeda. Ya, wudu bukan sholat, bukan bagian dari sholat. Wudu adalah amalan ibadah yang lain. Jadi yang kita bahas sekarang adalah sholat, ya, rukun sholat dan wajib sholat saja. Dan kita telah membahas bedanya antara rukun sholat dan wajib sholat. Rukun sholat itu kalau ditinggalkan secara sengaja, sholatnya batal. Kalau ditinggalkan secara tidak sengaja, ya, maka wajib bagi kita untuk, yakni ditinggalkan secara tidak sengaja dan tidak sujud sahwi, sholatnya batal. Maka kalau kita melakukan rukun, lupa untuk melakukan rukun, ya, lupa untuk melakukan salah satu rukun sholat, lupa baca surat Al-Fatihah di rakaat kedua misalnya dari sholat kita, atau lupa ruku, atau lupa sujud, sujudnya cuma satu kali padahal harusnya sujud dua kali di setiap rakaatnya, begitu kan? Misalnya. Maka kita harus, ya, ketika kita ingat ketika di dalam sholat itu kita masih ingat, yakni kita tiba-tiba teringat bahwa tadi belum baca surah Al-Fatihah atau belum ruku atau belum sujud, yakni kita harus segera melakukan ya hal yang terlupakan tadi. Kita harus melakukan hal yang terlupakan tadi, rukun yang terlupakan tadi, kemudian nanti di akhir sholat kita sujud sahwi. Ini untuk rukun. Untuk wajib, ya, wajib-wajib sholat, kalau kita lupa, kalau kita tinggalkan secara sengaja, maka batal. Ya. Wajib sholat itu kalau ditinggalkan secara sengaja, maka batal. Ada orang tidak membaca Subhanarabbiyal Azim di ruku, meninggalkan secara sengaja, batal. Ya, sholatnya batal. Tapi kalau ditinggalkan secara tidak sengaja karena lupa, maka tidak usah diulangi, ya. Beda dengan rukun, tidak perlu diulangi, tapi nanti di akhir sholat dia harus sujud sahwi. Jadi bedakan antara rukun dan wajib di sini. Kalau ditinggalkan secara sengaja, na'am, sama-sama membatalkan sholat. Kalau ditinggalkan secara tidak sengaja, lupa, maka kalau rukun, kita harus tetap melakukan hal tersebut. Harus balik lagi. Kemudian nanti di akhir sholat, sujud sahwi. Tapi kalau wajib sholat, lupa tasyahud awal, ya sudah, kalau sudah lewat, ya, posisinya sudah lewat. Kita sudah di rokaat keempat, lupa tadi rokaat kedua kayaknya tasyahud awal, enggak tasyahud awal begitu ya. Maka ya sudah, enggak usah balik lagi ke rokaat kedua untuk tasyahud awal, tapi langsung teruskan sholat kita, kemudian ya sujud sahwi di akhir sholat. Jadi ini bedakan antara rukun dan wajib di sini. Tetapi keduanya sama-sama apa? Sama-sama kalau ditinggalkan secara sengaja, maka sholat kita batal. Maka pakai kaidah yang tadi, ya, pakai kaidah yang tadi. Kalau kita berarti lupa melakukan salah satu rukun atau lupa melakukan salah satu wajib, maka kita wajib untuk sujud sahwi. Hukum sujud sahwi di sini menjadi wajib, bukan sunnah, bukan mubah. Dan tadi kita sebutkan sujud sahwi ada yang sunnah, sujud sahwi ada yang mubah, sujud sahwi ada yang wajib. Kapan sujud sahwi itu wajib? Ketika kita meninggalkan rukun atau wajib sholat secara tidak sengaja. Baik, secara sahwan, ya, secara lupa. Baik, maka ini yang pertama, kaidahnya. Jadi ketika seseorang itu lupa meninggalkan salah satu rukun atau meninggalkan salah satu wajib, maka secara tidak sengaja tentunya, ya, maka dia wajib untuk sujud sahwi. Ada juga orang yang menambah rukun. Menambah rukuk misalnya. Rukuknya jadi dua kali dalam satu rokaat. Ini bukan sholat kusuf, bukan sholat gerhana. Kalau sholat gerhana, yakni ada dua rukuk memang dalam setiap rokaatnya. Maka dia menambah rukuk atau dia menambah sujud. Dalam satu rokaat ada tiga kali sujud misalnya. Padahal harusnya cuma dua kali saja. Atau dia menambah berdiri. Harusnya sholat isya itu 4 rokaat, dia malah 5 rokaat. Dia menambah berdiri, dan juga kalau sudah menambah rokaat berarti gak cuma menambah berdiri saja. Menambah surah Al-Fatihah, menambah ruku, menambah iktidal, menambah sujud. Menambah duduk di antara dua sujud, menambah sujud. Berapa banyak rukun sholat yang ditambah. Ya. Jadi menambah, yakni menambah rokaat seluruhnya. Atau menambah duduk tadi, ya, itu salah satu dari rukun, ya, duduk di antara dua sujud. Maka ini juga mewajibkan kita untuk melakukan sujud sahwi. Ketika kita melakukannya secara tidak sengaja. Jadi ini adalah penyebab kedua seseorang wajib untuk melakukan sujud sahwi. Ketika dia meninggalkan, yang tadi meninggalkan rukun atau meninggalkan wajib secara tidak sengaja, atau dia menambah, atau dia ragu-ragu. Ini nanti insya Allah akan dibahas. Jadi bahas secara global dulu supaya gambaran besarnya itu bisa kita miliki terlebih dahulu. Jadi sujud sahwi hukumnya ada tiga. Ada yang sunnah. Ketika kita menambah bacaan, ya, ketika kita mengucapkan bacaan yang disyariatkan, sebenarnya itu disyariatkan di dalam sholat, tapi dilakukan bukan pada tempatnya, itu hukumnya sunnah, tadi telah kita bahas. Ada sujud sahwi yang hukumnya mubah, kalau seseorang itu meninggalkan salah satu atau beberapa hal-hal yang disunnahkan ketika sholat, dan berapa banyak hal yang disunnahkan ketika sholat yang kita tinggalkan. Ini boleh untuk kita melakukan sujud sahwi di akhir sholat. Kemudian ada sujud sahwi yang hukumnya wajib. Sujud sahwi yang hukumnya wajib itu sekarang ada tiga kategori besar. Sujud sahwi yang hukumnya wajib, ya, ada yang hukumnya sunnah, ada yang hukumnya mubah, ada yang hukumnya wajib. Nah, sujud sahwi yang hukumnya wajib ada tiga kategori besar. Yang pertama adalah kalau kita meninggalkan kekurangan. Ini rukunnya kurang, wajib sholatnya kurang, ya. Kenapa kurang? Karena kita meninggalkannya secara tidak sengaja. Karena lupa. Maka ini salah satu penyebab. Kategori pertama, sujud sahwi yang hukumnya wajib. Kategori kedua, sujud sahwi yang hukumnya wajib adalah ketika kita menambah rukun misalnya. Ya, maka nambah tasyahud awal misalnya. Maka ini adalah yakni wajib bagi kita untuk sujud sahwi. Kemudian kategori ketiga dari sujud sahwi yang hukumnya wajib adalah ketika kita ragu-ragu. Ini ragu-ragu rakaat keberapa ini sudah? Ya. Atau ragu-ragu apakah tadi Anda sudah ruku atau belum ya? Atau tadi Anda sudah baca surat Al-Fatihah atau belum? Ya, atau jangan-jangan langsung baca surat pendek. Antum pernah mendapati ada imam yang berdiri rakaat kedua misalnya. Kalau rakaat pertama mungkin tidak terbayang beliau lupa baca surat Al-Fatihah ya. Tapi berdiri untuk rakaat kedua kemudian tiba-tiba baca surat ini. Tentunya manusia sifatnya lupa ya, enggak masalah. Yang penting kita harus tahu hukumnya ketika kita lupa ketika sholat. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus sujud sahwi dan seterusnya. Ini makanya kita pelajari tentang sujud sahwi di majelis ini insyaallah. Jadi itu tiga kategori besar dari sujud sahwi. Nah, perkataan penulis di sini wajibu idza zada ruku'an au sujudan au qiyaman au qu'udan, wajib sujud sahwi kalau seseorang itu menambah ruku' atau sujud atau menambah berdiri dalam salat atau menambah duduk dalam salat, maka ya wajib untuk sujud sahwi. Ini berarti sujud sahwi yang kategori yang mana? Kategori yang ketika kita menambah sesuatu yang merupakan rukun ya, maka ini masuk dalam kategori tersebut. Seperti misalnya seseorang tadi sudah dicontohkan ya, dia setelah i'tidal kemudian dia sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi, duduk di antara sujud, sujud lagi. Sujudnya tiga kali, duduk di antara sujudnya dua kali. Nah, ini harus dia untuk sujud sahwi di akhir salat. Wa tabtulu sholatu bi ta'ammudi tarki sujudi sahwil wajib alladhi mahalluhu qabla salam. Salat itu batal kalau seseorang itu secara sengaja meninggalkan sujud sahwi yang hukumnya wajib. Itu dulu. Titik sampai sini dulu. Ya, jadi kita sudah tahu kan tadi sujud sahwi ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang wajib. Sujud sahwi yang hukumnya wajib itu berarti dia sudah menjadi bagian dari wajib sholat. Hah? Betul tidak? Jadi kalau seseorang itu misalnya lupa, tidak melakukan rukun atau wajib sholat secara sengaja, secara tidak sengaja. Kalau secara sengaja maka tentunya sholatnya batal ya. Tapi ini secara tidak sengaja, maka apa yang kita bahas tadi wajib bagi dia untuk sujud sahwi di akhir sholat. Ketika dia sujud sahwi di akhir sholat, ketika dia kita katakan wajib untuk sujud sahwi di akhir sholat, maka sujud sahwi menjadi bagian dari wajib-wajib sholat yang harus dia kerjakan. Kalau dia sekarang meninggalkan sujud sahwi tersebut secara sengaja, ya, maka kita katakan dia telah melakukan, ya, dia telah meninggalkan salah satu wajib sholat secara sengaja. Apa hukumnya? Batal sholat. Ya, jadi hati-hati dalam masalah sujud sahwi ini. Ya, bisa jadi ada di antara sebagian dari kita yang sudah sadar bahwa aduh ini anak harus sujud sahwi. Tapi anak belum belajar, anak gak tahu hukumnya bagaimana ini dan seterusnya. Ayo udahlah gak usah sujud sahwi. Ini berarti apa? Meninggalkan secara sengaja. Hah? Meninggalkan sujud sahwi secara sengaja. Tapi kemudian penulis melanjutkan di sini. Alladhi mahalluhu qabla salam. Yang tempatnya itu sebelum salam. Ini bagaimana ini? Nah sekarang ya, kita fokus lagi. Sujud sahwi, di mana letak seseorang melakukan sujud sahwi? Sebelum salam, setelah membaca tasyahud akhir, kemudian sebelum salam kita sujud dulu, sujud yang pertama dari sujud sahwi, kemudian duduk di antara dua sujud sahwi, kemudian sujud yang kedua dari sujud sahwi, kemudian duduk lagi, kemudian salam. Ini berarti kita katakan sujud sahwinya terletak sebelum salam. Kemudian ada sujud sahwi yang letaknya setelah salam. Yaitu ketika contohnya ya, ada orang melakukan sujud sahwi ya, yakni dia baca tasyahud akhir, kemudian setelah itu salam, kemudian setelah salam dia sujud yang pertama dari sujud sahwi, kemudian duduk di antara dua sujud sahwi, kemudian sujud lagi yang kedua dari sujud sahwi, kemudian duduk lagi, kemudian salam. Kemudian salam, jangan lupa. Ya, walaupun sujud sahwinya kita katakan setelah salam, setelah sujud sahwi tersebut harus salam lagi. Maka jadi ada dua kemungkinan letak dari sujud sahwi. Para ulama berkata bahwa ya ini hukumnya bukan wajib. Ya, ini tidak ada keharusan ya sujud sahwi letaknya di sebelum salam atau sujud sahwi letaknya setelah salam, tidak ada keharusan demikian. Tetapi ini perkara afdoliyah saja, mana yang lebih utama? Kita letakkan sujud sahwi sebelum salam atau kita letakkan sujud sahwi setelah salam? Ini cuma perkara mana yang lebih afdol. Ini cuma perkara sunnah saja. Sujud sahwinya wajib, tapi dilakukan kapan, sebelum salam atau setelah salam, afdoliyah, perkara afdoliyah saja ya, perkara sunnah. Nah, para ulama menjelaskan hukum asalnya adalah sujud sahwi itu lebih afdol kalau dilakukan sebelum salam. Hukum asalnya. Kecuali dalam satu kondisi di mana ya, dalam kondisi tersebut lebih afdol untuk melakukan sujud sahwi setelah salam. Kenapa? Karena ada dalilnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan demikian, melakukan sujud sahwi pada kondisi tersebut setelah salam. Maka kita kecualikan kasus ini. Ya, jadi ini gambaran besarnya. Nah, kapan kondisi ya, apa kondisi di mana sujud sahwi itu lebih disunnahkan, lebih afdol untuk dilakukan setelah salam? Jawabannya adalah ketika kita lupa untuk melakukan ketika kita lupa yakni rakaat, rakaatnya kurang. Karena itulah yang disebutkan di hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat, kemudian rakaatnya kurang, kemudian dzulyadain, sahabat, ada seorang sahabat yang tangannya panjang sehingga disebut dzulyadain, yang memiliki dua tangan, yakni tangan beliau panjang, bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang sholat yang baru saja dilakukan, apakah memang terjadi perubahan syariat atau bagaimana? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian ya menjelaskan bahwa ini lupa, ya, kemudian beliau yakni sujud, beliau kemudian menambah rakaat yang kurang, kemudian sujud sahwinya setelah salam. Jadi ini adalah kondisi di mana sujud sahwi itu lebih afdolnya dilakukan setelah salam. Tapi hukum asalnya dalam kondisi-kondisi yang lain, sujud sahwi yang sujud sahwi itu lebih afdolnya dilakukan ketika sebelum salam. Baik. Nah, perkataan penulis di sini, sholat itu batal kalau seseorang itu meninggalkan secara sengaja sujud sahwi yang hukumnya wajib bagi dia. Ya. Sujud sahwi hukumnya wajib, dia wajib untuk melakukan sujud sahwi karena sebab-sebab tertentu begitu kan, entah menambah, entah mengurangi, entah ragu-ragu yang tadi kita sudah sebutkan ya, tiga kategori sujud sahwi yang hukumnya wajib. Nah, dia meninggalkan secara sengaja sujud sahwi yang hukumnya wajib ini, ya, maka batal sholatnya kalau sujud sahwi yang dia tinggalkan secara sengaja tersebut adalah sujud sahwi yang lebih afdol dilakukan sebelum salam. Mengapa? Karena itu bagian dari sholat. Yani ketika kita mengatakan bahwa sujud sahwi ini dalam kondisi-kondisi ini yang itu merupakan hukum asalnya, ya hampir di semua kondisi, ya sujud sahwi itu disunnahkan, yani lebih afdol untuk dilakukan sebelum salam. Maka seolah-olah ini adalah bagian dari sholat kita, bagian dari amalan sholat. Sehingga kalau ditinggalkan secara sengaja, ya meninggalkan sesuatu yang wajib, yang itu merupakan bagian dari amalan sholat, sholatnya batal. Tapi dalam satu kondisi tadi, yang sujud sahwi lebih afdol dilakukan setelah salam, maka seolah-olah dia bukan bagian dari amalan sholat karena dilakukan setelah salam. Ini setelah salam yang pertama. Ya, sebagaimana yang telah disebutkan tadi, ya, tata cara sujud sahwi yang dilakukan setelah salam, ketika seseorang itu tasyahud akhir, kemudian dia salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian setelah itu dia sujud sahwi, subhan rabbiyal a'la, bisa satu kali, bisa dibaca dua kali, bisa dibaca tiga kali. Kemudian duduk di antara dua sujud sahwi, rabbighfirli, ya, bisa satu kali, bisa dua kali, bisa tiga kali. Kemudian dia sujud sahwi yang kedua, subhan rabbiyal a'la, subhan rabbiyal a'la, subhan rabbiyal a'la, bisa satu kali, dua kali, tiga kali. Kemudian dia duduk lagi, kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yani dalam sujud sahwi, baik sebelum salam atau setelah salam, yang dibaca ketika sujud dan yang dibaca ketika duduk di antara dua sujud sahwi, sama, sama persis dengan yang dibaca ketika sujud pada biasanya. Ya, cuma di sini yang membedakan adalah ini sujud sahwinya diletakkan setelah salam dari yang mengakhiri sholat. Ya, tapi setelah sujud sahwi salam lagi, ya salam lagi. Tidak perlu baca tasyahud akhir lagi. Para ulama beda pendapat dalam masalah itu. Nah, setelah sujud sahwi yang setelah salam, apakah setelah dua kali sujud kemudian kita baca tasyahud akhir lagi, kemudian baru salam lagi, atau kita tidak usah membaca tasyahud akhir? Ini para ulama berbeda pendapat. Anda lebih cenderung pada tidak perlu membaca doa tasyahud akhir lagi. Baik. Jadi apa pelajaran yang bisa kita ambil di sini? Pelajaran yang bisa kita ambil di sini adalah ketika sujud sahwi tersebut adalah sujud sahwi yang hukumnya wajib dan lebih afdal untuk dilakukan sebelum salam, yang itu adalah hukum asalnya. Mayoritas hampir semua, ya, sujud sahwi yang hukumnya wajib itu lebih afdal dilakukan sebelum salam. Kalau kita meninggalkan sujud sahwi yang seperti ini secara sengaja, maka sholat kita batal. Adapun kalau kita meninggalkan secara sengaja sujud sahwi yang letaknya setelah salam, maka tidak batal, ya, tidak batal. Baik. Kemudian penulis berkata, wa in nahada al-musalli antar kita syahudin awwala nasyan lazimahu ar-ruju' li yatashahhad wa kuriha in istatamma qa'iman wa haruma in syara'a fil qira'ah wa batalat bir-ruju'i ba'da syuru'i fil qira'ati salatu ghairi nasin wa jahilin. Baik, ini terkait orang yang lupa dalam tasyahud awal. Ya, orang yang lupa dalam melakukan tasyahud awal. Ketika seseorang, ya, lupa tasyahud awal, tapi dia lupanya dalam kondisi dia masih duduk. Yani, bayangkan kita di rokat kedua, sujud di rokat kedua, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi di sujud yang kedua, di rokat kedua. Kemudian setelah ini harusnya apa? Harusnya tasyahud awal, begitu kan? Tapi dia duduk, dia sebenarnya lupa, dia mau bangkit lagi, tapi dia masih duduk. Baru setelah itu dia ingat, ya, sekejap dia lupa, tapi kemudian setelah itu dia ingat, oh iya, harus tasyahud awal. Maka dalam kondisi seperti ini, tidak masalah, tidak ada hal yang harus dia lakukan, ya sudah, dia lanjutkan baca tasyahud awal. Tidak ada yang harus dilakukan. Tidak wajib bagi dia untuk melakukan sujud sahwi karena memang dia masih duduk. Cuma lupa secara sebentar saja, oh iya, ana harus tasyahud awal. Posisinya masih duduk. Maka ini tidak teranggap dia lupa. Karena dia masih dalam posisinya tersebut. Masih dalam posisi duduk, ya. Jadi ya sudah, dia tinggal membaca tasyahud awal. Nah, bagaimana kalau, ya, seseorang tersebut lupa untuk membaca tasyahud awal, tapi dalam kondisi dia sudah bangkit, tapi belum sampai berdiri, dia masih di tengah-tengah. Ketika sedang bangkit, dia baru ingat. Ah, Anda belum tasyahud awal barusan. Ya, ini lupa ya. Jadi baru ingat dia ketika dia sedang proses bangkit menuju berdirinya. Maka apa kata penulis? Wa innaha dal musalli antar kita syahudin awal nasian. Kalau seseorang bangkit karena dia meninggalkan tasyahud awal secara tidak sengaja, yakni lupa, lazimahur ruju'u li tasyahud. Wajib bagi dia untuk balik lagi untuk duduk. Ya, untuk kemudian dia membaca tasyahud awal tersebut. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza qama ahadukum minar rak'atain falam yastatimma qa'iman falyajlis." Jika seseorang dari kalian itu berdiri dari dua rakaat, ya yakni tidak tasyahud awal, kemudian dia belum tegak berdirinya, maka falyajlis. Dia harus ya duduk. Yani dia harus tasyahud awal. Yani dia harus balik lagi duduk untuk membaca tasyahud awal. Apa hukumnya? Wajib. Lazimahur rujuk liya tasyahud, kata penulis. Tetapi sekarang ini kondisi kedua ya. Kondisi kedua. Kondisi ketiga, kalau orang tersebut ya sudah berdiri tegak tetapi belum memulai membaca surat Al-Fatihah. Dan di mazhab Hambali, surat Al-Fatihah itu diawali dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Ada khilaf di kalangan para ulama apakah basmalah itu termasuk surat Al-Fatihah atau tidak. Apakah basmalah itu ayat pertama atau alhamdulillah yang ayat pertama? Kalau di mushaf yang kita terbiasa yang kita miliki, maka basmalah itu ayat pertama ya, di situ tertulis ayat pertama. Tetapi di sini ada khilaf di kalangan para ulama, khilaf mu'tabar. Di mazhab Hanabila basmalah itu bukan bagian dari surah Al-Fatihah. Ya, tapi ya dibaca secara sir ketika salat sebelum membaca surah Al-Fatihah, baca auzubillahi minasyaitonir rajim secara sir, kemudian bismillahirrahmanirrahim secara sir, kemudian alhamdulillahirrabbilalamin masuk Al-Fatihah. Tentunya ada perbedaan pendapat sekali lagi dari para ulama di sini. Nah, sekarang kondisi yang ketiga tadi, orang yang lupa tasyahud awal, kondisi yang ketiga, kita ingat lagi, kondisi pertama gimana? Kondisi pertama adalah ketika dia masih duduk. Dia lupa, tapi dia masih duduk, ingatnya ketika masih duduk tersebut, ya sudah. Dia langsung baca tasyahud awal saja. Dan tidak perlu sujud sahwi nanti, enggak wajib. Kondisi kedua, dia ingatnya ketika sedang proses bangkit. Ya. Bisa dia sholat sendiri, dia baru ingat ketika proses bangkit, atau imam mau bangkit belum berdiri tapi makmum sudah subhanallah gitu ya. Yani di Inggris pada jamaah sholat di masjid yang paling dekat dengan kampus Ana waktu itu, kalau imamnya itu lupa ya ketika sholat, itu para jamaah ada yang mengucapkan subhanallah, tapi banyak juga yang mengucapkan Allahu Akbar dan keras ya. Sampai kaget, imamnya tuh kaget, kita semua kaget gitu. Jadi gimana gak keder itu, imam langsung duduk lagi. Jadi ketika diingatkan oleh makmum, imamnya langsung ketika masih proses bangkit ini dia harus duduk lagi. Wajib untuk duduk lagi kemudian tasyahud awal. Yang benar adalah baca subhanallah ya untuk mengoreksi imam bagi laki-laki. Kalau perempuan untuk mengoreksi imam begini. Ya. Jadi tasfik. Button dari tangan dengan zuhur dari tangan satunya. Begini ya. Baik. Kemudian itu kondisi ketiga sudah selesai ya. Jadi wajib bagi dia untuk balik lagi. Nanti gimana? Apakah di akhir sholat itu sujud sahwi? Naam. Di akhir sholat wajib bagi dia untuk sujud sahwi. Di kondisi ketiga ini. Ya. Di kondisi kedua juga wajib untuk sujud sahwi ya. Kondisi kedua tadi. Yang ingatnya ketika sedang proses bangkit itu wajib untuk sujud sahwi nanti. Ketika dia sudah berdiri, ini kondisi ketiga, tapi belum memulai membaca surah Al-Fatihah. tapi dia sudah tegak berdirinya. Apakah dia harus balik lagi untuk duduk tasyahud awal? Kata penulis, wa kuriha inistatamma qa'iman. Makruh untuk dia itu balik lagi untuk duduk tasyahud awal kalau dia sudah tegak berdiri di rokaat yang baru. Ya. Jadi hukumnya makruh. Adapun kondisi keempat adalah ketika seseorang tersebut lupa untuk mengucapkan duduk tasyahud awal dan mengucapkan dua tasyahud. Yani tasyahud awal semuanya lupa. Setelah sujud dia langsung berdiri ke rakaat ketiga, kemudian dia tegak langsung berdirinya, kemudian dia memulai membaca surat Al-Fatihah. Ya, sekedar memulai membaca surat Al-Fatihah, maka hukumnya kata penulis wa haruma in syara'a fil qira'ah. Haram bagi dia untuk balik lagi untuk duduk tasyahud awal kalau dia sudah memulai membaca surat Al-Fatihah. Mengapa? Dia berarti sudah masuk ke rukun yang baru. Yakni rukun yakni membaca surat Al-Fatihah. Kalau dia meninggalkan hal tersebut berarti dia yakni meninggalkan rukun. Ya, secara sengaja. Maka ini sholatnya menjadi yakni menjadi batal. Wa batalat birruju'i ba'da syuru'i fil qira'ah, kata penulis. Orang yang kembali duduk tasyahud, yakni balik lagi duduk tasyahud awal padahal dia sudah memulai membaca surat Al-Fatihah di rakaat berikutnya tadi, maka sholatnya batal. Ya, sholatnya batal kecuali kalau dia lupa atau dia jahil. Jahil dia tidak tahu hukumnya misalnya, dia cuma taunya kalau kita lupa duduk tasyahud awal, ya, maka nanti harus sujud sahwi, tapi dia harus tetap melakukan sujud sahwi. Dia tidak tahu hukumnya bahwa kalau sudah mengucapkan surat Al-Fatihah di rakaat berikutnya enggak boleh balik lagi dia. Dia enggak tahu hukumnya ini. Kemudian dia balik lagi maka ya tidak masalah. Karena dia jahil. Demikian pula lupa. Seperti kondisi imam yang sudah berdiri tegak, kemudian membaca surat Al-Fatihah tapi karena seolah-olah ada seruan jihad dari belakang. Allahu Akbar gitu ya. Yani, pada jamaah. Kesaking semangatnya untuk mengoreksi, saking lupa apa yang harus diucapkan gitu ya. Harusnya mengucapkan tasbih. Ya, maka gara-gara ya satu masjid semuanya seperti itu. Imamnya langsung kejer, langsung balik lagi. Ini lupa, semoga lupa ya. Jadi dalam kondisinya seperti ini, ya, sholatnya tidak batal. Kemudian penulis berkata, wa in ahdatha, ketika seseorang itu berhadas, ketika sholat, au takallama, atau berbicara, walau sahwan, walaupun dia lupa, au kohkoha, atau dia tertawa, au tanahnaha, bila haja, tanahnah, berdam, bila haja tanpa ada keperluan, fabana harfan, kemudian muncul dua huruf dari tanah nuhnya tersebut, dari berdahamnya tersebut, batalat, maka sholatnya batal. Ya, jadi ketika seseorang itu berhadas ketika sholat, tentu jelas sholatnya batal. Ketika seseorang itu berbicara ketika sholat dengan pembicaraan yang di luar dari bacaan sholat, ya, walaupun dia lupa, maka sholatnya batal. Atau ketika seseorang tersebut tertawa ketika sholat, ya, sholatnya batal. Karena ini merupakan meremehkan ibadah sholat. Atau ketika dia berdeham, ya. Tapi di sini ada dua catatan. Yang pertama adalah bila haja, tanpa ada kebutuhan. Sehingga kalau ada kebutuhan, seperti misalnya tenggorokan kita gatal, kerongkongan kita gatal misalnya, maka itu berarti ada hajat. Kemudian catatan kedua, ya, muncul darinya dua huruf, gitu ya, ha sama mim. Tapi kalau tidak muncul dua huruf, ya tidak bisa dijadikan sebagai atau itu bukan dua huruf gitu ya, bukan merupakan huruf hijaiyah begitu kan? Jadi seperti misalnya begitu gitu ya. Maka tidak batal. Jadi harus terkumpul dua syarat ini baru sholatnya batal. Yani tanpa ada kebutuhan dan muncul dua huruf. Ya, terdengar dua huruf. Karena dengan adanya dua huruf tersebut, ini teranggap berbicara. Itu maksud para ulama. Ya, akan tetapi, kalau misalnya ya dia melakukan tanahnu tanpa ada kebutuhan, tapi tidak muncul dua huruf, tidak masalah, sholatnya tidak batal. Atau dia melakukan tanahnu tersebut, ya, kemudian muncul dua huruf, tapi ada kebutuhan, seperti karena kerongkongannya gatal misalnya, gitu ya, sehingga terdengar, yakni seolah lafaz ha dan mim gitu kan, hem gitu kan, hem gitu kan, maka ini juga tidak batal karena ada kebutuhan. Yang batal itu kalau terpenuhi dua catatan ini, tanpa adanya kebutuhan dan terdengar dua huruf. Ya, baik. Kemudian penulis berkata, la inna ma fatakallama. Tetapi sholat tersebut, sholat orang tersebut tidak batal kalau orang tersebut tidur kemudian berbicara karena tidak sengaja. Ini tertidur ketika sholat. Gimana caranya? Ini tertidur sebentar ketika dia sedang berdiri atau ketika sedang duduk. Kemudian karena dia ketiduran, kemudian dia berbicara secara tidak sengaja. Maka ini tidak batal sholatnya karena tidak sengaja. Kemudian awin tahaba khosyatan, atau ketika seseorang tersebut menangis, ya, menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka salatnya tidak batal. Adapun kalau menangisnya tersebut, ya, bukan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi karena misalnya ada musibah sehingga ketika salat ya kepikiran musibahnya tadi, kemudian dia dia nangis karena musibahnya. Ya. Bukan karena yakni takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya ini berarti termasuk nangis yang bukan karena takut kepada Allah. Ya, jadi nangis yang tidak membatalkan sholat adalah ketika nangis tersebut berasal dari ya karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ketika kita membaca ayat atau mendengar imam membaca ayat kemudian kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak batal sholatnya. Karena perkataan salah seorang sahabat, ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli. Aku mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sementara beliau sedang sholat. Wa li jawfihi azizun ka azizil misja ka azizil mirjal. Ya, dan yani intinya terdengar suara isak tangis beliau. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang menangis ketika sholat. Dan tentunya ini karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu mengapa penulis yakni para ulama, tidak hanya penulis ya, para ulama menyimpulkan kalau nangisnya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sholatnya tidak. Tapi kalau nangisnya tersebut karena bukan karena takut kepada Allah, tapi karena misalnya baru dapat musibah atau baru yakni baru kepleset jadi terjatuh sehingga sakit sekali sehingga jadinya nangis ketika sholat begitu ya. Ya, bukan karena takut kepada Allah, yakni misalnya tadi barusan dapat musibah, nauzubillah min dzalik, misalnya jatuh gitu kan. Kemudian kita akhirnya mengingat dosa-dosa kita, mengingat yakni sehingga kita muncul khasyah kita kepada Allah sehingga kita menangis. Ya ini beda kasus. Tapi ini dia menangisnya bukan karena takut kepada Allah tapi karena sebab lain. Kemudian muncul dua huruf sama seperti yang tadi, baru batal. Ya, baru batal sholatnya. Baik. Kemudian nanti kita akan membahas bagaimana kalau orang nangis tapi karena sekedar nada qiraah yang dibacakan oleh imam itu menyentuh hatinya, tapi bukan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dibahas oleh para ulama ya. Jadi ana harus cek lagi. dalam rangka untuk memastikan. Tapi kalau memakai kaidah ini, maka ini hal yang berbahaya sekali. La inna mafatakallam aw intahaba khasyatan aw ghalabatu su'al aw ghalabahu su'alun aw utasun aw tasa'ubun wa nahwuhu. Salatnya tidak batal juga ketika ya dia itu yakni batuk misalnya atau bersin atau menguap ya, maka ya ini tidak membuat sholatnya batal walaupun muncul ya dua huruf, walaupun muncul terdengar dua huruf dari batuknya atau bersinnya atau menguapnya ya, atau yang sejenisnya seperti sendawa begitu ya, maka ini tidak membatalkan sholat. Wa yabni 'alal yaqin wa huwa al-aqal. Ya, wa yabni 'alal yaqin wa huwa al-aqal. Man syakka fi ruknin aw 'adadi raka'atin. Ya, ini masuk dalam sujud sahwi yang kategorinya karena ragu-ragu. Jadi kalau kita ingat lagi, sujud sahwi ada yang hukumnya sunnah, ada yang hukumnya mubah, ada yang hukumnya wajib. Yang hukumnya wajib itu bisa jadi karena menambah rukun. Ya, maka ya sudah, tidak bisa diapa-apakan, sudah ruku tiba-tiba ternyata dua kali, tidak sengaja dua kali, atau sujudnya tiba-tiba tidak sengaja tiga kali, ya sudah, nanti di akhir sholat, sujud sahwi. Kapan posisinya? Sebelum salam, lebih afdol sebelum salam. Atau misalnya, ya sujud sahwi yang wajib ini ada yang menambah tadi, ada yang mengurangi. Yang mengurangi ini adalah nanti kita perinci lagi, tapi nggak disebut oleh penulis, kita sekarang bahas ya. Ketika yang dikurangi itu adalah rukun misalnya, rukun sholat, seperti ruku. Ruku itu adalah salah satu rukun sholat. Kita baca surat Al-Fatihah, kemudian baca surat pendek, tiba-tiba langsung sujud. Berarti nggak ruku, nggak bangun dari ruku, nggak iktidal, berapa banyak rukun yang terlewatkan. Ketika kita sujud, bahwa barusan belum ruku. Maka apa yang harus kita lakukan? Bangkit lagi berdiri, kemudian ruku, kemudian iktidal, kemudian sujud, duduk di antara dua sujud, sujud, begitu seterusnya. Jadi harus balik lagi. Harus kita melakukan ruku yang kita tinggalkan secara tidak sengaja tadi. Kenapa? Karena ini rukun. Rukun harus kita lakukan. Ya, harus kita lakukan. Dan nanti di akhir sholat kita harus sujud sahwi. Kapan? Afdolnya sebelum salam. Ya, karena sujud sahwi yang setelah salam tadi sudah kita sebutkan, kalau kita menambah rokaat, kalau kita kurang rokaat itu nanti ya kita bahas lagi. Jadi kalau cuma kurang ruku seperti ini gitu kan, maka ya sujud sahwi sebelum salam lebih afdolnya. Kasus yang kedua, contoh kasus yang kedua, ada orang dia membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca surat pendek, kemudian dia langsung sujud, lupa ruku. Kemudian setelah sujud dia duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi. Di sujud yang kedua ini dia baru ingat bahwa dia belum melakukan ruku barusan. Apa yang harus dia lakukan? Yang harus dilakukan adalah dia berdiri lagi, kemudian ruku. Kemudian iktidal. Setelah iktidal ini, dia apakah? Dia sudah sujud yang kedua tadi. Nah ini sekarang apakah kita harus ulangi lagi sujud yang tadi? Nah, harus kita ulangi lagi. Jadi seolah-olah semuanya itu yakni dihapuskan. Balik lagi dari posisi di mana kita lupa tadi. Kita lupa ruku, ya sudah. Berarti setelahnya kita harus ulangi dari awal lagi. Dari posisi rukuk tadi. Ya, jadi berdiri dulu kemudian rukuk. Ini untuk karena kita meninggalkan rukuk secara tidak sengaja tadi. Rukuk itu adalah salah satu rukun sholat. Harus kita balik lagi gitu ya. Itu contoh kasus kedua. Contoh kasus ketiga, ya tentunya ini sama. Bisa jadi yang kita lupakan bukan rukuk. Tapi yang kita lupakan adalah misalnya surah Al-Fatihah. Maka hukumnya sama. Kita misalnya takbiratul ihram, kemudian baca doa iftitah, auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, tiba-tiba baca surat pendek. Baru ingat ketika setelah itu kita ruku, kemudian idal, kemudian sujud, baru ingat ketika sujud misalnya. Oh iya, tadi belum baca surat Al-Fatihah. Apa yang harus kita lakukan? Balik lagi berdiri. Baca lagi, baca surat Al-Fatihah, kemudian ulangi semua yang setelahnya. Baru nanti di akhir sholat, sujud sahwi, kapan? Lebih afdolnya sebelum salam. Sekarang contoh kasus berikutnya adalah kalau kita lupa membaca surah Al-Fatihah di rakaat pertama atau lupa ruku di rakaat pertama, kemudian kita, ya misalkan kita fokus pada lupa ruku, ya, baca surah Al-Fatihah, kemudian lupa ruku, langsung sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, kemudian berdiri ke rakaat berikutnya, ini masih belum ingat bahwa tadi belum ruku, berdiri, kemudian ini masuk rakaat kedua, baca surah Al-Fatihah di rakaat kedua, kemudian dia baru ingat bahwa yakni ruku yang di rakaat pertama itu belum dia lakukan. Maka bagaimana kalau kasus seperti ini, dia sudah masuk rakaat kedua. Kalau sudah masuk rakaat baru, maka tidak kembali lagi, tapi langsung rakaat yang tadi, yang rakaat pertama tadi yang kita lupa, langsung kita anggap batal rakaat pertamanya saja. Jadi sekarang kita rakaat kedua, ini sekarang kita anggap rakaat pertama lagi. Jadi seluruh rakaat batal lagi. Jadi kita baca surah Al-Fatihah langsung dari awal, runtut. Kenapa? Rakaat pertamanya batal semua itu. Karena kita sudah melupakan salah satu rukun di rakaat pertama dan kita sudah masuk rakaat berikutnya. Jelas? Jadi bedanya adalah contoh kasus ini dengan contoh kasus sebelumnya. Kalau contoh kasus sebelumnya kita belum masuk rakaat berikutnya, kita ingatnya sebelum masuk rakaat berikutnya. Kita lupa ruku tapi ingatnya di sujud di rakaat yang sama. Balik lagi. Rakaat ini enggak batal. Bisa kita perbaiki dengan cara balik lagi, ya berdiri lagi, kemudian ruku. Begitu pula lupa baca surah Al-Fatihah di rakaat pertama. Ingatnya kapan? Ketika ruku atau ketika itidal atau ketika sujud. Yang penting masih dalam satu rakaat yang sama. Maka rakaat ini tidak batal. Gimana cara memperbaiki rakaat ini? Balik lagi. Tapi sekarang kalau dia lupa melakukan salah satu rukun di rokaat pertama, kemudian dia baru ingat setelah masuk rokaat berikutnya, rokaat kedua misalnya, maka yang rokaat pertama tadi sudah kita anggap batal semua. Rokaat yang sekarang itulah rokaat pertama. Jadi itu perinciannya. Nah sekarang ini kalau orang cuma lupa rukun satu atau dua begitu. Tapi bagaimana kalau dia lupa satu rokaat seluruhnya atau dua rokaat seluruhnya? Jadi misalkan ada orang sholat zuhur, di baru rokaat kedua dia lupa, dia langsung salam. Padahal baru rokaat kedua. Atau dia salah, dia melakukan sholat zuhur cuma tiga rokaat saja. Ya, cuma tiga rokaat saja kemudian dia salam. Sehingga apa? Sehingga kita katakan dia melupakan, ya, rukun satu rokaat atau lebih gitu kan. Melupakan rokaat. Satu rokaat atau lebih. Apa yang harus dia lakukan? Nah, pada kondisi ini, ya, nanti diperinci. Anda lihat dulu di kalam penulis apa dibahas atau tidak. Tidak dibahas. Jadi kita rinci. Apakah ketika dia sudah salam, ini misalnya sholat zuhur, dua rokaat, tiba-tiba salam. Ya. Atau tiga rokaat sholat zuhur kemudian tiba-tiba salam. Nah sekarang diperinci. Dia ingatnya setelah salam. Entah diingatkan orang lain atau dia ingat sendiri. Kalau ingatnya ini baru saja, ya ini gak lama, secara urf itu termasuk gak lama begitu kan. Dia ingat-ingat lagi gitu kan. Barusan anak kayaknya cuma dua rokaat atau tiga rokaat zuhur ya. Berarti kurang rokaatnya dikurang. Nah, jadi kalau dia ingatnya tidak begitu lama, maka dia langsung berdiri dan melengkapi rakaat yang dia kurang. Tidak perlu mengerjakan sholat zuhur dari awal. Dia takbiratul ihram, kemudian kalau dia kurangnya satu rakaat, ya sudah, kerjakan satu rakaat saja. Kalau dia kurang dua rakaat, ya sudah takbiratul ihram, dia kerjakan dua rakaat saja. Jadi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak perlu mengulang lagi dari awal sholat zuhurnya. Tapi nanti ketika sudah selesai, ya, menambah jumlah rokaat yang kurang tadi, nanti sujud sahwi, dan afdolnya adalah sujud sahwi dilakukan setelah salam pada kasus ini. Kenapa? Karena ini disebutkan di hadis Nabi Muhammad SAW melakukan sujud sahwi setelah salam pada hadis tersebut. Jadi ini pengecualian dari hukum asal bahwa sujud sahwi itu lebih afdol dilakukan sebelum salam. Ini perincian pertama. Kalau dia baru ingatnya itu tidak begitu lama. Kalau ingatnya lama, ya, sholat zuhur cuma 2 rakaat, kemudian setelah itu dia yakni duduk-duduk baca Quran. Setelah setengah jam, setelah 1 jam, kemudian tadi sholat zuhur cuma 2 rakaat. Apa yang harus dia lakukan? Ya sholat lagi, ya, mengulang sholatnya. Tidak bisa cuma menambahkan, melanjutkan seperti tadi. Baik, sekarang bagaimana kalau orang tersebut sholat zuhur cuma 2 rakaat, cuma 3 rakaat, kemudian ya dia karena dia lupa ya tentunya, kemudian dia kentut misalnya, buang angin misalnya, ya berhadaf. Kemudian setelah itu dia ingat bahwa ya ini barusan sholatnya kurang rakaat, ya, dan ini nggak lama. Tapi sebelumnya dia sudah setelah sholat, setelah salam, dia buang angin. Maka bagaimana kondisinya seperti ini? Ya dia harus mengulang sholatnya. Karena yakni syariat memberikan keringanan waktu yang ringkas ini seolah-olah dia masih sholat. Makanya syariat membolehkan bagi dia untuk melanjutkan, yakni tinggal menambah jumlah rakaat yang kurang. Jadi periode yang singkat ini masih teranggap dia masih sholat begitu ya. Lah kalau dalam periode yang singkat ini dia buang angin, berhadas atau tertawa atau tertawa, maka ini membuat sholatnya batal, dia harus mengulang lagi. Bagaimana kalau berbicara? Nah, kalau berbicara itu untuk kemaslahatan sholat, seperti yang di hadis tersebut Nabi Muhammad SAW menjawab pertanyaan sahabat tadi di Dzulyadain. Jadi kalau untuk kemaslahatan sholat, misalnya kita sholat zuhur cuma 2 rakaat, kemudian ditanya oleh teman kita, antum kenapa sholat zuhur cuma 2 rakaat? Kemudian kita menjawab, iya po. Ini khas Jogja ya. Iya po. Dia berbicara, tapi dia yakni untuk pembicaraan terkait sholat, maka tidak masalah bagi dia untuk yakni, atau kemudian dia misalnya menjadi imam, kemudian salah satu makmumnya mengatakan, ini barusan cuma 2 rakaat. Baik, kita kemudian dia berbicara tapi menginstruksikan, menjelaskan apa yang harus mereka lakukan. Baik, kita tambahkan rakaat yang kurang. Ah, ini berbicara dalam rangka kemaslahatan sholat, tidak masalah. Tapi kalau berbicara itu bukan dalam rangka kemaslahatan sholat. Seperti misalnya, sholat zuhur selesai 2 rakaat karena lupa gitu kan, tiba-tiba salam kemudian lupa, kemudian jamaahnya mengingatkan, ini baru 2 rakaat. Kemudian dia menjawab, toib. Oh iya, jangan lupa nanti kita ini ya, apa namanya, makan di restoran baru buka gitu ya. Kayak ini pembicaraan yang di luar, yakni maslahat sholat. Maka ini sholatnya batal, dia harus mengulang kembali sholatnya dari awal rakaat pertama lagi. Toib. Dan tentunya jangan lupa sujud sahwi setelah salam, lebih afdolnya setelah salam. Kemudian sekarang itu sujud sahwi yang wajib karena menambah, sujud sahwi yang wajib karena mengurangi. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan sujud sahwi yang wajib karena ragu-ragu. Wa yabni 'alal yaqin. Bagaimana kalau kita ragu-ragu? Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah cari bilangan yang paling kecil. Wa yabni 'alal yaqin wa huwal aqal, kata penulis. Kita harus melandaskan pada yang yakin, yang dan itu adalah jumlah yang paling sedikit. Contohnya kita ragu-ragu apakah ini sudah 2 rakaat atau 3 rakaat. Ya sudah, yang yakin adalah 2 rakaat. Ragu-ragu antara 2 atau 3 berarti ya yakni terkecilnya adalah 2 begitu kan. Jadi yakin bahwa 2 itu ya kita sudah melakukan 2 rakaat. Jadi kita asumsikan kita baru melakukan 2 rakaat. Ragu-ragu apakah 3 rakaat atau 4 rakaat? Ya sudah, kita anggap 3 rakaat. Ya, maka yakni Inilah yang harus dilakukan ketika ragu-ragu. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza syakka ahadukum bi salatihi falam yadri kam shalla thalathatan am arba'an falyatrahi syak walyabni ala mastaiqan, thumma yasjudu sajdatain qabla ayyusallim." Ya, fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salatahu wa in kana shalla itmaman li arba'in kana tatargiman lisyaitan. Yani ketika seseorang ragu-ragu dalam sholatnya, apakah dia sholat itu 3 rakaat atau 4 rakaat, maka buanglah keraguan tersebut. Kemudian ya peganglah sesuatu yang yakin, yakni 3 rakaat berarti. Kemudian dianggap dia baru mengerjakan 3 rakaat. Kemudian setelah dia menyempurnakan jadi 4 rakaat, baru dia sujud sahwi sebelum salam. Ya kenapa? Karena ini masuk hukum asal ya. Sujud sahwi afdolnya adalah sebelum salam. Man syakka fi ruknin au adadi rakaatin. Ah, ragu-ragu apakah dia sudah mengerjakan rukun atau ragu-ragu dalam masalah jumlah rakaat. Contoh. Kita ragu-ragu apakah tadi sudah membaca surat Al-Fatihah atau tidak di rakaat kedua. Ya. Ini beda dengan lupa. Walaupun mirip, ya. Kalau lupa, kita ingat, kita sadar, oh iya tadi lupa. Tapi sekarang kita ragu-ragu apakah kita baca tadi atau tidak. Kalau lupa kemudian ingat, berarti ketika ingat itu dia yakin ana tadi belum baca. Ya, ana tadi belum baca. Tapi sekarang ini ragu-ragu. Tadi ana baca surah Al-Fatihah atau tidak ya? Tadi ana ruku atau tidak ya di rakaat kedua? Tadi ana sujud 2 kali atau 3 kali tadi ragu-ragu apakah sujudnya cuma 1 kali atau 2 kali gitu kan di rakaat pertama atau kedua misalnya. Maka ya apa yang harus dilakukan? Ini berarti masuk sujud sahwi kategori ragu-ragu. Dia wajib untuk melakukan sujud sahwi di akhir salat, lebih afdalnya dilakukan sebelum salam. Wala atharu lisyakki ba'da faraghiha. Tapi yang harus diperhatikan adalah tidak ada yakni ragu-ragu tersebut tidak boleh kita tidak boleh kita turuti kalau kita sudah mengerjakan sholat, yakni sudah selesai dari sholat. Sudah selesai sholatnya kemudian kita ragu-ragu, tadi kayaknya belum baca surah Al-Fatihah. Ya sudah, tidak usah diperhatikan. Ya, tidak usah diperhatikan setelah selesai dari sholat tersebut. Tapi kalau sedang dalam posisi sholat, kemudian kita ragu-ragu, ini rakaat keberapa ini? Rakaat kedua atau rakaat ketiga? Rakaat ketiga atau rakaat keempat? Atau ragu-ragu, apakah tadi melakukan tasyahud awal atau tidak? Ya, maka sujud sahwi. Ya, baik. Maka demikian beberapa perincian dari sujud sahwi, tentunya masih banyak sebenarnya, tetapi tentunya ilmu agama itu luas sekali, tidak bisa kita bahas dalam waktu yang ringkas. Azza wallahu alam, kami kembalikan kepada moderator. Masya Allah, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik Ustaz atas penjelasannya yang sangat detail. Dan Masya Allah, ini pembahasannya kalau kita buat program mungkin bisa ya Ustaz. If then gitu Ustaz. Masya Allah. Kepada para ikhwah-ikhwat sekalian, kami persilakan jika ada yang bertanya. Namun sebelumnya mungkin Ana dulu Ustaz. Mungkin Ana ada beberapa kali fault tadi, ada hilang sinyal Ustaz. Pertanyaan Ana itu, bacaan sujud sahwi apa ya Ustaz? Sama seperti sujud biasanya. Oh, Masya Allah, sama aja ya Ustaz. Duduk di antara dua sujud sahwi juga sama. Seperti duduk di antara dua sujud biasanya. Subhanallahil a'la ketika sujud, kemudian duduk di antara dua sujud baca Rabbil fil. Nah. Masya Allah. Jazakallahu khairan Ustaz. Anda persilakan kepada Bapak Ari Abu Anisa yang udah resen. Fadhol Pak. Tapi Syahrian, terkait sujud sahwi ini gak bisa dibuat program yang kemudian nanti ketika sholat kita bisa nyontek programnya. Gak bisa ya. Kita harus belajar dan harus paham sekarang. Ketika sholat kita gak bisa nge-WA Ustaz nanya. Nah, apalagi kalau kita imam ya. Baik. Fadhol Pak Ari. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Wa fiik barakallahu Pak. Ustaz, dalam kondisi ketika imam dia kebetulan berjamaah dengan satu makmum mungkin karena safar atau hal lainnya. Lalu setelah selesai salam, baru makmum bilang, Pak, tadi kayaknya kita 5 rakaat. Imam pun ragu tadi waktu di 4 rakaat. Apakah ketika itu langsung sujud sahwi saja, Ustaz? Ketika, maksudnya imam juga baru yakin dia 5 rakaat setelah salam, setelah makmum juga mengatakan kayaknya kita 5 rakaat, imam, gitu. Jadi kondisinya adalah makmum mengatakan kepada imam, ini sepertinya barusan kita sholat 5 rakaat, menambah rakaat, gitu ya. Nah, sujud sahwi. Letaknya afdolnya ya ini sudah selesai maka tidak masalah setelah salam. Nah, jadi nggak masalah Ustaz ya percakapannya ya. Karena masih mengenai instruksi sholat, jadi langsung sujud sahwi. Terkait maslahat sholat, ya. Sujud, duduk, sujud, salam tetap Ustaz ya. Ketika kita diskusi, taib, sudah sujud sahwi, subhanarabbiyal a'la, duduk di antara dua sujud, Rabbi fili, sujud lagi, subhanarabbiyal a'la, duduk lagi. Langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, paham. Jazakallah khairan Ustaz. Jazakallah khairan Pak. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ari. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Ada pertanyaan dari Ummu Umaimah Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Afwan, izin konfirmasi pemahaman. Kalau misal ada yang sedang sholat, namun ia menangis atas sesuatu yang baru saja menimpanya, dan jika ia menenangkan diri dulu khawatirnya waktu sholat habis, maka sholatnya tidak batal meski ia menangis, jika menangisnya tidak membuat ia mengeluarkan suara. Benarkah seperti ini Ustaz? Nah, tidak masalah. Menangis karena perkara lain, bukan karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak mengeluarkan suara, apalagi yakni sehingga tidak mengeluarkan dua huruf tadi seperti tadi, maka tidak masalah, tidak membatalkan sholat. Nah. Oh, ini ada tambahannya Ustaz. Lalu jika ia menangisnya tidak bisa ditahan, lalu selalu ada suara yang muncul darinya, padahal waktu sholat sudah mulai habis, ini bagaimana Ustaz? Ya, dia harus berusaha, dia harus mengingat bahwa dia sedang sholat menghadap Rabb-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika menangis dia harus segera yakni melupakan sejenak masalahnya dan jangan sampai mengeluarkan dua huruf. Ya. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Rasa cukup jelas. Dari Kang Cece, apakah mau interaktif langsung Kang Cece? Boleh. Ya, Pak Dok. Halo, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi pembahasannya banyak sekali, jadi saya timbul pertanyaan Pak Ustaz. Nah. Ini yang pertama, masalah kalau saya niat sholat witir 3 rakaat, tapi lupa 2 rakaat langsung salam, apakah harus sujud sahwi atau tinggal tambah 1 rakaat aja Ustaz? Iya. Karena sholat witir ada yang dilakukan dengan 2 rakaat salam kemudian 1 rakaat, maka tidak masalah. Oh, nggak masalah. Tambah 1 rakaat. Nah. Yang kedua, Pak Ustad, kalau sedang sholat mengucap istighfar karena kaget atau karena lupa, atau misalkan ada petir, subhanallah gitu, apakah itu batal sholatnya, Ustad? Ya, ini insya Allah tidak batal, ya tidak masalah. Tidak ya, itu ya. Misalkan astagfirullah lupa gitu, misalkan ya seperti tadi misalkan kita yang tadi misalkan lupa, apakah lupa tasyahud awal ya udah kalau misalkan ya. Tidak batal. Yang ketiga Ustaz, maaf nih satu lagi, kalau menang tadi Pak Ustaz bilang menangis dibolehkan hanya karena takut kepada Allah. Nah, tapi kalau menangisnya misalkan karena dia berdoa gitu apa, mengharap, ya mengharap dengan cemas atau dikarenakan apa rasa syukur apa, itu nggak boleh Ustaz atau gimana itu? Insya Allah itu termasuk Pak, termasuk khosyah. Oh, termasuk khosyah. Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'am. Jazakallah khairan Ustaz. Wa iya. Jadi terkait yang tadi mengucapkan astaghfirullah dan seterusnya, maka ini termasuk lafaz doa, dan doa ketika sholat itu memang disyariatkan. Cuma mungkin nanti apakah posisinya itu memang di posisi itu diucapkan itu atau tidak. Misalnya mengucapkan subhanallah atau subhan rabbiyal a'la atau subhan rabbiyal azim gitu ya, tapi di tempat yang ketika berdiri ya, maka ini nanti masuk pada pembahasan yang membaca perkataan yang disyariatkan dalam sholat tetapi bukan di posisinya, jadi tidak batal sholat. Jazakallah Ustaz. Wa iyyak. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Ustaz, afwan, ini boleh berapa pertanyaan lagi Ustaz? Karena sepertinya berdatangan terus. Dua kali lagi insyaallah. Baik, dari Pak Habibur Rahman. Pak Dolba, ana unmute. Bisa berinteraksi Pak Habibur Rahman. Sepertinya berhalangan. Ana bacakan aja Ustaz, izin bertanya, mohon penjelasannya tentang rukun yang tertinggal. Jika sudah lewat satu rakaat atau beberapa gerakan, apa yang mesti dilakukan dan bagaimana status rakaat yang telah dikerjakan? Ya, jika ada rukun yang tertinggal, kemudian karena lupa misalnya, seperti tidak membaca surah Al-Fatihah, atau tidak ruku, atau tidak sujud, tadi lupa, maka diperinci tadi, ya, yaitu apakah dia masih berada di rokaat yang sama atau tidak, atau sudah beda rokaat. Kalau masih di rokaat yang sama, dia harus balik lagi ke posisi yang dia lupa tadi, dia harus melakukannya. Nanti di akhir sholat dia sujud sahwi. Tapi kalau dia sudah beda rokaat, sudah dia masuk rokaat yang baru, maka diasumsikan rokaat yang tadi ada yang lupa, rukunnya tadi ada yang lupa, itu batal semua satu rokaat. Sehingga yakni menjadi yakni misalkan tadi kita sudah rakaat pertama sudah selesai enggak ada yang lupa, di rakaat yang kedua ada rukun yang terlupa, rukuknya terlupa atau surah Al-Fatihahnya terlupa misalnya. Tapi kita baru ingat setelah kita di rakaat keempat misalnya, maka ya sudah rakaat kedua tadi dianggap tidak ada sehingga kita masih rakaat ketiga. Nah, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Ini cukup panjang. Ana pilihin satu aja, afwan, dari Ibu Tias PTI. Izin bertanya Ustaz, saat makmum ketinggalan satu rakaat salat saat salat Isya bersama imam. Makmum ikut di rakaat kedua bersama imam, kemudian duduk tahiyat awal, kemudian sholat rakaat ketiga dan keempat bersama imam. Pertanyaannya, saat imam membaca tahiyat akhir, apa yang dibaca makmum saat duduk, tahiyat awal atau tahiyat akhir? Membaca juga tahiyat awal dan tasyahud awal dan tasyahud akhir, tidak masalah, mengikuti imam. Nanti ketika rakaat, kita kan baru masuk di rakaat kedua sama imam. Setelah imam selesai salam, kita kan lanjut satu rakaat lagi. Nanti di akhir sholat kita tasyahud akhir lagi. Ya sudah, nggak apa-apa. Baca doa tasyahud akhir lagi, nggak masalah. Alhamdulillah, jazakallahu khairan atas jawaban dan faedah dari antum. Banyak sekali yang kita dapat ambil manfaatnya. Mudah-mudahan malam hari ini majelis ilmu kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, mungkin sebagai ikhtitam atau kesimpulan dari kajian kita, tafadhol Ustaz. Nah, para ulama menyebutkan bahwa pembahasan sujud sahwi ini memang banyak perincian, akan tetapi ya wajib bagi kita untuk mempelajarinya. Karena apa? Karena ketika kita qadarullah lupa dalam sholat, ya, tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali ya berbekal pada ilmu yang selama ini kita telah pelajari. Jadi sekarang ini kita pelajari ya, itu akan menentukan apakah sholat kita sah atau batal. Jadi ini wajib bagi kita untuk mempelajarinya. Wajib fardu ain bagi setiap muslim untuk mempelajari hukum terkait sholat, termasuk diantaranya sujud sahwi ini. Nah,